Dovi, Reza Octavian, JDL, Kemal Palevi, yeah, and Indonesia, masuk Universitas Indonesia, ketemu banyak cewek Indonesia, damn. Cewek Indonesia, oh, tapi kenapa semua, ada maksud dibaliknya, nyadar gak lu semua, kalau gak semua pria, senono pikirannya, oh. Bro, lu gak siap, cewek lu lihat gue, langsung pengen jadian, gue Reza Octavian, yes, gue gak kebaperan, no, tapi cewek lo kegatelan, cari aman sama cowok mapan, naik Lamborghini, oke lah lu seksi, mending hati-hati, gue bikin lu. SMS dia, chatpad. Jangan balas SMS dia, DM Instagram. Itu di pikiran lo kan, kalau balas cepet pasti gua cewek gampang. Tapi lo pasti kena tanpa tahu apa maksud gua. Cinta apa hawa nafsu palsu ketipu, yes, untuk, yes, bikin mata, yes, cemburu. Oh yeah, ngapain PDKT? Kalau ujung-ujungnya lo balikan juga. Ngapain, oh, yo? Ngapain PDKT? Kalau ujungnya ditikung sahabat juga. Ngapain, oh, yo? PDKT gak ada guna, PDKT hanya buang-buang waktu saja. Yoi, mending langsung pacaran, daripada endingnya kita adek kakaan. Boom. Lo dimodusin. Yeah, mau gimana lagi?